Dan adakah orang yang bertaubat daripada tutup aurat, dia akan dapat balik pahala-pahala yang masa lepas? Soalan ni bagus. Dulu kita buat benda salah. Dulu kita semayang banyak tak betul katakan. Dulu kita dedah aurat. Dulu kita banyak lara, karaoke dan sebagainya. Minum arak, lika dan sebagainya. Sekarang kita bertaubat. Adakah amalan-amalan kita itu dapat balik? InsyaAllah. Allah Maha Pemurah. Yang dia nak, kita bertaubat kepada dia. Bila dia bertaubat kepada dia, At-Taibu Ani Zambi Habibullah. Orang yang bertaubat kepada Allah, mengaku kesalahan dia masa lalu, Allah sayang dia. Bila Allah sayang kita, dia beri tak benda baik pada kita. Dia beri, kata ulama, termasuk benda-benda yang silap dulu, yang tak boleh, diterimakan kembali. Itu kebesaran dan rahmat, kasih sayang Allah. Yakin itu, Allah akan beri balik apa yang hilang daripada kita. Tapi kalau kita sangka Allah ni tak akan beri balik dah, Ana inda dhanni 'abdi bi, aku akan ikut apa yang hamba ku sangka padaku, aku tidak akan beri balik. Nah, jadi kita berat sangkaan pada Allah. Kita jahat selama ni pun, Allah beri benda, peluang yang baik pada kita.